kana kana engkaulah gadis India. Senyum serta gayamu sungguh mempesona. Kana, kana, engkaulah gadis India. Matamu penuh cahaya, mengundang rasa ingin bercinta. Aku hai kana, engkau bagaikan sekuntum bunga mawar berseri. Kana, hati tergoda. Kana, kana, engkaulah gadis India. Mengundang rasa ingin bercinta.